Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man ihtada bihudah Wa attaba'atharahu ila yawmiddin Amma ba'd Ayyuhal ikhwah wal ahwab kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridu At-Tauhidil Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Al-Maqrizi bi fathil mim dengan menfathah mim bukan dengan mengkasrah. Baik. Kita telah sampai pada pembahasan perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahu wa min khasa'isi al-ilahiyyati al-ubudiyyatu allati la takumu illa ala saqil hubbi wadh-dhulli. Dan di antara kekhususan al-ilahiyyah tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu al-ubudiyah, beribadah. Allati la takumu illa ala saqil hubbi wadh-dhulli, di mana ibadah itu tidak akan tegak kecuali di atas dua landasan, yaitu cinta dan kerendahan hati. Jadi ibadah tidak akan tegak kecuali dengan dua landasan. Yang pertama adalah cinta, mahabbah, dan yang kedua adalah adh-dhull. فَمَنْ أَعْطَاهُمَا لِغَيْرِهِ فَقَدْ شَبَّهَهُ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي خَالِصِ حَقِّهِ. Barang siapa yang memberikan dua hal tersebut, yaitu cinta dan merendahkan diri, memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menyerupakan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat syirik kepada Allah SWT. Kalau seorang menyerahkan cinta dan dhul, penghinaan diri, ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesyirikan. Fi khalisi haqqih, dalam hak yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta dan perendahan diri itu hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qubhu hadza mustaqirrun fil uquli wal fitar. Dan jeleknya hal ini, yaitu kesyirikan menyerahkan cinta dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan jeleknya secara akal dan secara fitrah. Baik. Jadi beliau di sini menjelaskan tentang salah satu kekhususan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, yaitu bahwa seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ayyuhal ikhwah, definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini definisi yang paling bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ya, ibadah adalah ismun jami', suatu nama yang menyeluruh untuk semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala hal, entah itu ucapan, entah itu amalan hati, entah itu amalan anggota badan, selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dianjurkan, ya, maka itu termasuk bagian dari ibadah. Seorang tawakal berarti ibadah, karena tawakal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal. Seorang salat itu ibadah. Kenapa? Karena salat diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakat." Dirikan salat dan tunaikan zakat. Seorang ya berakhlak mulia kepada sesama, ya, berakhlak mulia, membantu orang lain, tidak menyakiti orang lain, ya, ketika ketemu dia menampakkan keceriaan, senyum kepada orang lain, itu akhlak yang mulia. Ibadah atau tidak? Ibadah, karena Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berakhlak mulia kepada manusia. Bahkan kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bihulukin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Orang berbakti kepada orang tua itu juga ibadah. Ya, orang bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu juga ibadah. Karena itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Ya, tidaklah kamu memberikan nafkah, ya, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu juga akan mendapatkan pahala. Ya, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Jadi semua ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bagian dari ibadah. Dan ibadah, ya, tegak di atas dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Karena cinta adalah yang mendorong, yang menggerakkan hati kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu, ya, termotivasi untuk sholat? Karena dia cinta. Ya, cinta kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sehingga karena dia cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, dia jalankan. Ya. Ini konsekuensi apa? Cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, berarti konsekuensinya adalah mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Ya, kenapa kita cinta kepada sholat? Karena Allah cinta orang-orang yang menjalankan sholat. Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang sholat, maka kita pun mencintai sholat karena itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Konsekuensi dari cinta adalah melaksanakan, ya, mencintai apa yang dicintai orang yang kita cintai. Makanya perhatikan dalam syair yang disebut dengan Majnun Laila. Ya, syairnya Majnun Laila. Tahu ya Majnun Laila? Tahu. Masya Allah. Ya, ada biografinya dalam Syiar Alamun Nubala Al-Dhahabi. Ya, dia jatuh cinta kepada Laila. Tapi Laila tidak mencintainya. Ya, cinta yang bertepuk sebelah. Saking cintanya kepada Laila, dia mengatakan, "Amurru ala diyari diyali Laila. Wa uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara. Wa ma hubbud diyari saghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Aku melewati kampungnya Laila. Ya, aku melewati rumahnya Laila. Terus, "Amurru ala diyari diyari Laila. Wa uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara." Dan aku ciumi, ya, dinding rumahnya. Dindingnya. Ya, artinya apa? Karena dia cinta kepada Laila, rumahnya pun dicintai sama dia. Itu konsekuensi. "Wa ma hubbud diyari saghafna qalbi, bukan karena aku cinta sama rumahnya, walakin hubbu man sakana diyara, tetapi cinta kepada penghuni rumahnya. Nah, itu konsekuensi ya. Salah satu tips ya, kalau PDKT ya, antum harus tahu apa sih yang dia cintai, dia senangnya apa, begitu caranya. Nah, dia senang banget sama orang tuanya, berarti PDKT sama orang tuanya, begitu ya, biar cinta tidak bertepuk sebelah kanan. Baik, intinya ikhwan, ibadah itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah cinta. Orang kalau tidak mencintai, ya tidak mencintai, dia nggak akan tergerak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tidak mungkin. Motor penggerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah cinta. Ya, makanya kenapa orang itu ya malas melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti dia kurang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestinya ya dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya dia mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi enggak mau mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Jangan cuma ngaku-ngaku saja. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, cintai juga orang yang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong, dusta kalau orang ngaku cinta kepada Allah SWT tapi enggak cinta kepada Rasulullah. Kayak seperti orang-orang Syiah, ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi enggak cinta kepada para sahabat, padahal Allah cinta kepada para sahabat. Itu berarti cintamu palsu. Ya, cintamu apa? Palsu. Cuma omong kosong aja. Kalau betul-betul kamu cinta, ya, kamu akan mentaati dan mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i dalam diwannya, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika cintamu sejati, kau akan taat kepadanya. Karena orang yang mencintai itu, dia akan taat kepada yang dia cintai. Yang dia cintai. Baik. Yang kedua adalah adzul. Adzul. Adzul itu apa? Kita merendahkan diri kita. Ya, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa kita ini banyak salahnya, mengakui bahwa kita ini banyak dosanya, sehingga menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kalau Allah Subhanahu wa taala marah sama kita. Itulah cinta. Ya, itulah cinta. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam Nuniyahnya, "Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhilli abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil qutbani." Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya ghayatu hubbihi, didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncaknya, yaitu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dhulli abidihi, dan dia merendahkan diri. Abid, yakni pelakunya, yaitu orang yang beribadah kepada Allah ini betul-betul merasa merendah. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita ini ujub, merasa sombong. Ya, merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Makanya perhatikan dalam surat Adz-Dzariyat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tujuan hidup, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Terus lanjutnya apa? Ya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Setelah Allah menjelaskan saya ciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk agar mereka beribadah kepada saya. Terus kata Allah, Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan mereka itu memberi makan kepada aku. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu butuh sama kita. Enggak. Justru kita yang butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada pikiran dalam pikiran kita, ketika kita beribadah kepada Allah, berarti kita memberikan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berkurang kerajaannya karena kemaksiatan kita, dan tidak bertambah kerajaannya karena ketaatan kita. Antum mau kufur, antum mau bertauhid, ya, itu terserah antum. Ya, tidak merubah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Ya, kalau kita beribadah manfaatnya bukan kepada Allah, manfaatnya kepada siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita maksiat kufur, ya, yang rugi bukan Allah SWT, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ini yang perlu harus difahami, ya. Jadi Allah SWT itu maha kaya. Allah nggak butuh sama kita. Yang butuh adalah kita. Kita sangat butuh kepada Allah SWT. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Ini, ikhwan, harus kita tanamkan pada diri kita. Terus kata Imam Ibnu Qayyim, wa 'alaihi ma falaqul ibadati da'irun. Di atas dua pondasi inilah, yaitu cinta dan merendahkan diri kepada Allah, ya, roda ibadah berputar. Madaro hatta qamatil qudbani. Ya, ibadah itu akan terus berputar selama mahabbah dan merendahkan diri berputar. Kalau tidak ada cinta dan tidak ada merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka tidak akan tegak, tidak akan berputar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dan syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, bukan dengan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Ini beliau mengisyaratkan kepada syarat diterimanya amal yang sering mungkin sudah kita dengar dan sering kita sampaikan juga, ya, bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh umat manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila memenuhi dua syarat. Ini penting nih. Semua amal ibadah kita. Semua amal ibadah kita, amal ibadah itu luas. Jangan hanya mempersempit makna ibadah kepada sholat atau puasa saja. Banyak orang itu salah paham tentang makna ibadah, konsep ibadah. Dikiranya yang namanya ibadah itu cuma apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Ya, padahal ibadah itu maknanya apa? Luas. Luas, makna ibadah itu luas. Segala hal yang dicintai dan diridhai Allah itu namanya ibadah. Bahkan para ulama mengatakan perkara-perkara yang mubah, kalau seorang meniatkannya sebagai wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga termasuk ibadah. Ya, sebagai ladang pahala bagi kita. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Seorang suami menggauli istrinya itu sedekah. Ya, padahal itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" "Ya Rasul, mosok sih Orang melampiaskan syahwatnya, kok kemudian dapat apa? Pahala. Benar nih, gitulah. Ya, itu nggak disuruh aja udah melakukan itu. Nggak usah dikasih pahala aja. Maksudnya itu sudah naluri orang, ya, masalah syahwat, kebutuhan biologis. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, ara'aitum idza wada'aha fil haram akana alaihi wizr. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah seandainya dia melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, dia dapat dosa? Yani zina misalkan, atau liwat, ya, atau onani misalkan. Bukankah? Kok ketawa ini? Saya heran, kenapa kalian tertawa itu? Jangan-jangan, nggak boleh, suudan nanti. Baik, kalau dia melampiaskan syahwatnya pada hal-hal yang haram seperti tadi, misalkan, bukankah itu berdosa? Ya, jawabannya tentu berdosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula kalau seorang meletakkan pada tempatnya yang halal, berarti dia dapat pahala. Ya, artinya ini perkara yang mubah. Kalau diniatkan niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya memperoleh keturunan yang salehah, ya, niatnya adalah untuk menjaga dirinya dari dosa, maka dapat pahala. Gitu juga kita makan, tidur, ya, nyantum tidur, niatkan, jangan lupa niat, ya, supaya bisa bangun malam untuk sholat subuh, bisa belajar besok nggak ngantuk di kelas, tidur antum berpahala. Makan juga begitu, niatkan ketika makan biar apa, sehat, ya, nggak kena corona, ya, karena kita harus menjaga imun dan iman, nah, gitu kan, niatkan. Ya, supaya kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum makannya dapat pahala. Ini penting nih, ikhwan. Ya, ini penting. Nah, semua ibadah dengan maknanya yang luas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas lillahi taala. Harus. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani, membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang pentingnya niat untuk suatu amal ibadah. Kata Nabi, innamal a'malu kal wi'a idza saluhat asfaluhu saluha a'la wa idza fasadat asfaluhu fasada a'la. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal ibadah itu ibaratkan ember atau gelas. Bejana gitu ya. Kalau wi'a, wi'a itu tempat air. Tempat untuk nampung air, nyimpan air. Ya, ibaratkan gelas aja lah ini ya. Yang paling gampang ini ada gelasnya di sini. Kata Nabi, idza fasada asfaluhu fasada a'la. Kalau bagian bawahnya bocor, percuma diisi air di atasnya. Andaikan ini, misalkan ini, gelas ini bocor bawahnya, ya, airnya ya hilang, habis. Percuma kita tuangkan kalau bawahnya apa? Bocor. Begitulah perumpamaan amal ibadah. Kalau amal ibadah kemudian niatnya bocor, niatnya rusak, gak diterima oleh Allah SWT. Ya, jelas ya? Nah, ini hadis yang indah sekali tentang perumpamaan pentingnya niat, ya, tentang pentingnya niat bagi amal ibadah, ya. Baik, syarat yang kedua yaitu apa? Al-ittiba, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan, ya, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang itu ikhlas, tapi kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di samping kita ikhlas, maka kita harus juga memperhatikan ya, kesesuaian amal ibadah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menganjurkan kepada kita agar niru, meneladani, mencontoh ibadah-ibadah beliau. Dalam salat Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Dalam haji Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah tata cara manasik hajiku. Di sinilah ikhwan pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena kita tidak mungkin bisa meneladani dan mencontoh ibadah Nabi kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Mungkinkah kita bisa sholat sesuai sholatnya Nabi kalau kita enggak belajar membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin. Makanya benar kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jadi ini penting ya, ittiba. Percuma kita ikhlas, percuma kita khusyuk, ya, nangis, ya, kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, enggak diterima. Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid membuat sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Orang yang beribadah, kata beliau, tanpa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaannya seperti orang yang bepergian tapi tasnya, kopernya diisi pasir dan batu-batuan. Hanya memberatkan, enggak ada faedahnya. Antum misalkan pas ya datang ke ma'had, atau nanti pas pulang mudik, atau mau bepergian lah, umroh atau yang lainnya. Ya. Ketika antum misalkan datang kemarin, tasnya, kopernya diisi apa? Ya, diisi baju, masker, sajadah, sanitizer, ya. Gitu ya. Diisi duit. Kalau ada. Ya, diisi jajan, ya. Hal-hal yang bermanfaat loh. Lah, kalau ada santri misalkan datang ke pondok. Ya, datang ke pondok. Tasnya ternyata isinya pasir, bata, semen, kayu. Ini mau mondok apa mau nukang? Hanya memberatkan, enggak ada faedahnya. Kan bikin capek aja. Begitulah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cuma capek tok, pegel. Udah ngeluarin biaya banyak, waktunya habis, ya, tenaga capek. Ternyata enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka perhatikan. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada empat keadaan. Yang pertama, orang yang ikhlas tapi enggak sesuai tuntunan Rasulullah. Ini salah. Yang kedua, orang yang sesuai tuntunan Rasulullah tapi enggak ikhlas. Ya. Salatnya masyaallah sesuai tuntunan Rasulullah. Ya. Tapi enggak ikhlas. Untuk mendapatkan pujian, riya enggak diterima juga. Baik, yang ketiga, udah enggak ikhlas, enggak ittiba lagi. Ini enggak diterima juga. Baik, yang keempat, orang yang ikhlas dan ittiba. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadilah ya yang keempat. Jangan jadi nomor satu, nomor dua, apalagi nomor tiga. Wis gak ikhlas, ya, gak sesuai tuntunan Rasulullah SAW juga, maka ini jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini tentang masalah apa? Ibadah. Selanjutnya kata beliau, Intinya bahwa termasuk kekhususan ibadah adalah ya harus didasari dengan cinta dan dzul, ya penghambaan, merendahkan diri kepada Allah. Oleh karenanya kata beliau, faman a'tahuma lighairi faqad sabbahu billah. Siapa yang memberikan cinta dan merendahkan diri itu kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesyirikan. Kesyirikan itu adalah tatkala orang menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyud dzambi a'dzam? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Apa kata Nabi? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Jadikan tandingan itu bagaimana? Makhluk yang hina, yang dina, tetapi kamu sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan makhluk, menyerupakan makhluk sejajar posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang misalkan berdoa kepada kuburan, kepada para wali atau orang-orang soleh, ya, dia berdoa, ya, dia meminta pertolongan, minta kesembuhan, minta rizki kepada orang yang sudah mati. Berarti dia memposisikan orang yang mati tersebut, dia memposisikan kuburan tersebut sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kesyirikan. Tatkala ya posisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan makhluk. Dan ini keboliman yang sangat besar. Bagaimana mungkin makhluk yang hina disamakan dengan Allah Zat yang Maha Sempurna? Makanya kata beliau, wa kubahu hadza mustaqarrun fil uquli wal fitar. Jeleknya syirik itu adalah ya sudah mengakar dalam akal dan fitrah. Ya. Jadi fitrah manusia menganggap bahwa perbuatan syirik itu adalah apa? Jelek. Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang lahir itu ya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia di atas tauhid. Fitrah manusia mengingkari kesyirikan. Enggak terima dengan kesyirikan. Ya, orang yang fitrahnya masih waras pasti janggal tatkala melihat ya masyarakatnya yang menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang fitrah ini berubah dikarenakan lingkungan, dikarenakan makar setan, godaan setan, ya, dikarenakan dai-dai ya yang menyimpang sehingga dia terpengaruh ya dan rusak fitrahnya. Makanya kata beliau selanjutnya, lakin lamma ghayyaratis syayatin fitra aksaril khalq wajtalathum an dinihim wa amaratuhum an yushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana kama rawa dhalika anilla a'lamul khalqi bihi wa bi khalqihi amu an kubhis syirki hatta dhannuhu hasana. Akan tetapi tatkala setan-setan, setan di sini mencakup setan manusia maupun setan dari jenis jin, ya, karena setan itu bisa dari manusia kuat. Makanya dalam ayat syayatinul insi wal jin, para setan dari jenis manusia dan ya nah, para dai-dai, ustad-ustad, kiai-kiai yang mengajak kepada neraka, yang mengajak kepada syirik, yang mengajak kepada kekufuran, itu berarti apa? Setan. Ya. Ya. Mereka adalah setan, karena setan itu bukan hanya dari manusia saja. Bukan hanya dari jin saja, dari manusia pun juga. Ya, dari manusia pun juga, selama dia mengajak kepada kesyirikan, selama dia mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesesatan, berarti dia apa? Ya, mereka adalah setan. Nah, kemudian kata beliau, tatkala para setan merubah fitrah kebanyakan manusia, menyimpangkan mereka dari agama, mengajak mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka rusak fitrah mereka. Sebagaimana Diriwayatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala oleh makhluk yang paling tahu tentang Allah dan tentang makhluknya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya yaitu dalam hadis qudsi atau yang disebut dengan hadis ilahi. Hadis qudsi itu nama lainnya adalah hadis ilahi. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, itu istilah hadis ilahi itu lebih benar daripada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Baik. Makna dari hadis qudsi adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi. Biasanya kan sampai pada Nabi ya. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yakul ya, innamal amalu binniat misalkan. Sampai Nabi, Nabi yang menyampaikan itu hadis dari ucapan Nabi. Tapi kalau misalkan dari Nabi fima rawa an rabbih. Fima rawa an rabbih. Rasulullah meriwayatkan dari Rabb-nya. Maka itu namanya hadis qudsi atau hadis apa tadi? Hadis ilahi. Ya, hadis ilahi, dan itu sudah dibukukan oleh secara khusus oleh para ulama, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, tergantung kepada sanadnya. Ya, di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Saya ciptakan hamba-Ku itu awalnya hanif. Hanif itu artinya apa? Lurus, enggak mau berbuat syirik. Jadi mereka di atas tauhid. Saya ciptakan hamba-Ku ya benci dari kesyirikan. Itu fitrahnya. Mencintai tauhid, mengikuti tauhid, benci dari kesyirikan. Wa innahum atathumus syayatin. Kemudian ya setan datang kepada mereka, fajtalathum an dinihim. Kemudian apa? Menyimpangkan mereka dari agama. Kita tahu seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Awalnya mereka di atas tauhid. Gitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian tatkala orang-orang soleh meninggal dunia, ya setan membisikkan kepada mereka supaya untuk bikin gambar patung naba ya sebagai apa namanya kenangan jasa-jasa mereka. Itu masa itu mereka meninggal dunia, kita lupakan jasa-jasa mereka. Buatlah gambar, buatlah patung. Awalnya seperti itu. Kemudian berlalu zaman, datanglah generasi-generasi selanjutnya yang enggak ngerti tentang sejarah, ya. Akhirnya setan membisikkan lagi. Wah, itu nenek moyang kamu bikin gambar, bikin patung orang-orang soleh ini, ya, supaya kita apa? Beribadah kepada mereka, supaya kita menghambakan diri kepada mereka. Akhirnya terjadilah kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihi assalam, sehingga diutuslah Nabi Nuh untuk mendakwai mereka, mengingatkan mereka agar kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, intinya dari pembahasan ini dapat kita tahu bahwasanya hukum asalnya manusia yang lahir itu dalam keadaan apa? Fitrah. Ya, akan tetapi ya di antara manusia ada yang menyimpang dikarenakan terjerumus dalam syubhat-syubhat setan, ya, baik setan manusia maupun setan dari jin, ya, lewat cerita-cerita, lewat dongeng-dongeng, lewat hadis-hadis palsu. Makanya sebab syirik itu, ikhwan, sebab syirik ya, pertama, kenapa orang itu kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan? Apa penyebabnya? Satu, kebodohan. Jahil. Kejahilan tentang tauhid. Makanya di sini penting sekali kita itu apa? Belajar ilmu agama. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan karena dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau itu syirik. Itu rata-rata seperti itu. Dia anggap itu adalah baik. Makanya kata beliau tadi apa? Amu an kubihi syirki hatta dhannuhu hasana. mereka buta dari jeleknya kesyirikan, bahkan menganggap syirik itu baik. Betapa banyak orang menganggap, oh ini bukan syirik, ini cinta kepada para wali. Itu. Tetapi al-ibrah bil haqa'iq la bil asma, yang menjadi patokan itu hakikat, bukan nama. Entah orang menamai tawassul, entah orang menamai syafaat, kalau dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya itu namanya syirik. Ya. Entah orang menamai khamr itu dengan whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo, ya, atau apapun itu. Bahkan kalau dinamai minuman segar, kalau itu memabukkan, merusak akal, ya namanya khamr. Jangan tertipu dengan casing. Jangan tertipu dengan perubahan nama. Yang paling penting adalah apa? Hakikatnya. Syirik tetaplah syirik, walaupun dinamai, diganti namanya. Ya, jadi yang pertama adalah apa? Kejahilan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, orang itu jatuh kepada kesyirikan adalah at-taklidul a'ma, taklid buta kepada nenek moyang. Wah, oh, nenek moyang kita sejak dulu ini seperti ini ajarannya. Jangan berani untuk ganggu gugat, menyelisihi. Siapa yang menyelisihi, ya, adat nenek moyang, warisan nenek moyang, hadapi kami. Ya. Dan ini yang paling banyak menyebabkan masyarakat itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Sama Abu Thalib, kenapa sih didakwai oleh Nabi, diajak oleh Nabi tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak mau? Karena dia taklid kepada ajaran, ya, Abdul Muthalib. Kan gitu, diajak Nabi, ya ammi kul la ilaha illallah kalima uhajulaka biha indallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Tapi dia ngomong, Abu Jahal sama satunya, dia mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib, bapakmu sendiri? Nenek moyang itu ajaran bapakmu sendiri, masa kamu menyelisihi? Nah, hati-hati. Tidak semua warisan nenek moyang kita harus kita ikuti. Betul, kalau itu warisan nenek moyang kemudian tidak bertentangan dengan syariat, silakan, enggak ada masalah. Hukum asal budaya, hukum asal adat, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menyelisihi syariat, bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk diikuti dengan kesepakatan para ulama. Makanya para ulama sepakat, kullu urfin mukhalifin lisyar'i fahuwa batilun bil ijma. Setiap adat istiadat budaya, ya, yang bertentangan dengan syariat, maka budaya tersebut, budaya yang rusak, tidak boleh diikuti dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, kenapa orang itu banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan? Hadis-hadis palsu. Gara-gara hadis palsu. Contoh, misalkan ada hadis palsu, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian kesusahan, mintalah bantuan kepada kuburan. Ini hadis enggak ada asal-usulnya dalam kitab-kitab hadis. Buatan orang-orang pengagung kuburan. Khurafat, ahli khurafat. Antum cari sampai matek, enggak bakalan ketemu. Ya, enggak bakalan apa? Ketemu. Karena memang enggak ada. Riwayat siapa itu enggak ada. Enggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ada juga hadis, idza ahsana ahadukum dhannahu bihajar nafa'ahu. Ini laris dulu pas ada batu ajaibnya Ponari Jombang. Enggak tahu antum masih ngikutin enggak itu dulu. Jadi dulu ada batu ajaib. Ada anak ajaib katanya punya batu. Itu orang antri dari berbagai penjuru Indonesia, minta kesembuhan, minta ini. Itu salah satu hadis yang dijadikan sandaran itu. Apabila salah seorang di antara kalian punya keyakinan yang baik kepada sebuah batu, pasti batu itu akan memberikan manfaat kepadanya. Ini hadis gak ada asal-usulnya. Nah, ini beredar. Orang yang gak ngerti hadis, wah mantep ini. Untuk bahasa Arab ya. Yang penting pokoknya ada Arabnya aja disangkanya apa? Hadis. Padahal hadis riwayat siapa enggak ditemukan. Yang parah lagi ada sebagian orang itu hadisnya sahih, walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Ya. Baik, mirip dengan hal ini juga dongeng-dongeng, cerita-cerita. Hati-hati itu. Ya. Ada cerita misalkan, "Lo tetangga saya kemarin tuh sakit." Ya. Dia divonis sama rumah sakit, dokter kena corona misalnya. Oh, udah pergi ke rumah sakit semuanya, angkat tangan semuanya. Ya. Nah, akhirnya kemudian ke kuburan Mbah Fulan, ya, langsung mati. Langsung misalkan sembuh. Wah, akhirnya orang apa? Wah, mantap ini ceritanya ini. Ya, ya udahlah, coba-cobalah. Namanya juga usaha. Nah, ini hati-hati nih, syubhat ini, syubhat dari setan ini. Kadang setan bukan dari jin saja, manusia kadang-kadang bikin seperti itu juga. Akhirnya percaya orangnya kan. Oh iya ya. Ya. Besok tak coba. Nah, ini hati-hati. Ya, dan ini banyak ikhwan. Banyak cerita-cerita seperti ini. Antum kalau dapati sebagian masyarakat kadang-kadang, "Ya Allah, kok iya ada orang yang percaya seperti itu?" Ada sebagian orang yang datang ke kuburan-kuburan itu, ya. Mereka dikasih doktrin-doktrin yang enggak masuk di akal sama sekali. Ya, siapa yang misalkan ada hadis, siapa yang ziarah ke kuburan Wali Songo, maka pahalanya seperti pahala haji. Masya Allah, pahala haji. Berarti mestinya yang ke Saudi pada ke Indonesia semuanya itu ziarah Wali Songo. Ya. Nanti kalau sudah haji, di setiap kuburan makam itu biasanya ada air suci. Nah, di sebagian kuburan Wali Songo katanya ada air namanya air suci. Siapa yang minum maka akan diberi kesembuhan. Siapa yang memiliki hajat akan dipenuhi. Sama seperti ma'u zamzam lima suribala. Ya, ada sebagian sumur di kuburan keramat itu katanya ini sumur nyambung dengan Hajar Aswad. Gak tahu nyambungnya lewat mana. Ya. Orang pemerintah Saudi saja mau nyambungkan dari Mekah ke Madinah saja belum mampu kok. Oh, ini lebih hebat ini. Ya, dari Mekah sampai Indonesia. Oh, lebih hebat. Di Banten di sana ada subhanallah ada apa ya semacam sungai gitu. Sungai itu, konon ceritanya sungai itu di situ ada orang yang haji ke Mekah pulangnya lewat situ, nggak bisa ditutup kecuali dengan mushaf. Kadang orang khurafat cerita-cerita seperti itu beredar di masyarakat dan orang yang mendengarkannya terus apa? Manggut-manggut aja, masya Allah, masya Allah. Otaknya di mana gitu kan? Ya. Harusnya kita menggunakan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah memuliakan kita dengan akal ini untuk berpikir. Baik. Kayaknya kepanjangan ya ceritanya. Ala kulli hal, pembahasan tentang tauhid ini penting ya untuk memperkuat tauhid kita, memperkuat akidah kita karena ini adalah kunci utama ya untuk masuk surga. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.